Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله lanjutkan penjelasan tentang biografi sejarah singkat 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kita akan masuk pada penjelasan biografi singkat Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis 2210 hadis. 2210 hadis. Beliau adalah Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq Al-Qurasyiyah At-Taimiyah Al-Makkiyah Ummul Mukminin wa zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq Al-Qurasyiyah dari suku Quraisy, Taimiyah dari kabilah Taim, Al-Makkiyah dari Mekah, Ummul Mukminin. Jadi istri-istri Nabi itu mereka adalah ummahatul mukminin. Ibu bagi kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Apa yang dimaksud dengan ibu bagi kaum mukminin? Atau ibunya kaum mukminin? Ya ini dari sisi mereka wajib kita hormati. Sebagaimana kita menghormati ibu kita. Bukan dari sisi pemahraman. Kalau pemahraman tidak. Dari sisi wajibnya mereka untuk kita hormati. Demikian pula istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal tidak boleh untuk dinikahi oleh siapapun. Nah, mereka seperti ibu kita sendiri. Ya. Seperti ibu kita sendiri. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha itu banyak. Yang pertama, beliau adalah istrinya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Dan cukup menjadi sebuah kemuliaan bagi Aisyah bahwa dia adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat nanti. Istri Nabi di dunia dan di akhirat. Untuk ini derajat yang tidak dicapai oleh semua wanita. Tidak semua wanita mendapat derajat seperti ini. Aisyah adalah istri Nabi di dunia wal akhirah. Istri Nabi di dunia dan di akhirat. Utama yang kedua adalah afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Paling alimnya wanita umat ini secara keseluruhan. Aisyah adalah paling alimnya wanita umat ini secara keseluruhan. Disebutkan oleh seorang ulama, rawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa musnadu Aisyah yabluhu 2210 hadis. Aisyah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam ilmu yang banyak. Ilmu yang bagus, yang diberkahi. Riwayat Aisyah mencapai 2210 hadis. Ini termasuk rekor untuk wanita sahabat. Bahkan untuk 7 sahabat, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, Aisyah pun termasuk. Ya, termasuk yang atas, yang terbanyak dalam meriwayatkannya. Tentu setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa kanat imra'atan baydha'a jamilah. Wa min thamma yuqalu laha al-Humaira. Dan adalah Aisyah seorang wanita yang putih cantik. Dan dari sana dia dijuluki dengan Al-Humaira. Al-Humaira. Wa lam yatazawwaj an-nabi alaihi salatu wasallam bikran ghairaha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah menikahi seorang gadis kecuali Aisyah. Istri-istri Nabi itu semuanya janda. Sebagian anaknya banyak, sudah janda, sudah tua. Anaknya banyak. Dan ini tentu tidak seperti yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Bahwa Muhammad itu gila perempuan. Andai kata seperti apa yang mereka tuduhkan, tentu Nabi akan menikahi para gadis, ya kan? Namun ternyata dari sekian istri beliau, yang gadis hanya satu, selebihnya para janda. Janda tua, anaknya banyak. Ini kan menepis tuduhan. Menepis adanya anggapan kalau beliau itu seperti yang disangkakan, gila perempuan. Na'udzubillah. Wala ahabba imra'atan hubbaha. Kata Dzahabi, dan tidaklah Rasul mencintai seorang wanita, ya, dari istrinya seperti cintanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Namun jangan difahami dari ini bahwa Rasul itu tidak adil terhadap istri-istrinya. Adil itu perkara lahiriah. Adapun perkara cinta itu perkara hati. Orang tidak memiliki kendali padanya. Contoh yang ringan saja. Bisa jadi ada seorang memiliki 4 anak. Dia sudah berbuat adil kepada mereka. Tidak beri kasih, adil. Tapi dari 4 anak ini bisa jadi ada 1 anak yang sangat berkesan di hati orang tua. Ya kan? Saat disayang. Walaupun dari si perlakuan orang tua ini tidak membeda-bedakan, adil. Tapi ada dari anak-anak tersebut, anak yang paling, ya, berkesan di hati orang tuanya. Ini hal yang wajar. Ini di luar dari kemampuan hati manusia. Kata Imam Adz-Dzahabi, wala a'lamu fi ummati Muhammadin bal wala fi nisa' mutlaqan imra'ah a'lam minha. Saya belum pernah tahu, kata Imam Adz-Dzahabi, di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di tengah-tengah seluruh wanita di dunia ini, secara mutlak wanita yang paling alim lebih dari Aisyah. Aisyah di antara keutamaannya adalah wanita yang paling alim, wanita yang paling disintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Pernah Amr bin As bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ayun nasi ahabu ilaika ya Rasulullah? Qala Aisyah. Qala faminar rijal? Qala abuha. Sahabat Amr bin As bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, siapakah manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? kata Rasul Aisyah. Sahabat Amr bin As bertanya lagi, Haminah Rizal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah orang yang paling kau cintai? Kata Rasul Abuha, bapaknya Aisyah. Itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentunya Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu pasti baik. Rasul tidak akan mungkin menyukai sesuatu yang jelek. Ketika dikatakan yang paling dicintai, menunjukkan bahwa orang yang dicintainya luar biasa kebaikannya. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi. Kata Rasul, "La tu'dhini fi Aisyah. Fa innahu wallahi ma nazala 'alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghayraha." Hai Ummu Salamah, janganlah kamu menyakiti aku tentang Aisyah. Artinya jangan kamu menyakiti Aisyah yang nantinya artinya kamu menyakiti aku. Sesungguhnya demi Allah tidaklah turun wahyu kepadaku. Dan saya waktu itu berada dalam selimut salah seorang dari kalian kecuali pada ya, selimutnya Aisyah. Artinya ini sebuah keistimewaan. Turun wahyu kepada Nabi di rumah Aisyah. Di rumah-rumah lainnya tidak. Ini menunjukkan apa? Sebuah keutamaan. Wa subhanallah, sebagian muslimin waktu itu mereka sering memberikan hadiah kepada Nabi, pemberian di saat giliran Nabi dengan Aisyah. Giliran Nabi di rumah Aisyah. Sebagian istri Nabi merasa cemburu. Oh, kenapa ketika giliran beliau dengan kami, mereka tidak ya memberi hadiah kepada kami. Namun ketika giliran Nabi dengan Aisyah, kalian ya hanya mereka memberi hadiah kepada Nabi. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang mengomando. Mereka sendiri yang memberi kan. Ya. Tidak pernah Rasulullah nyuruh. Tidak pernah ya, ada yang mengomando. Mereka sendiri. Inisiatif mereka. Para sahabat memberi hadiah kepada Nabi di saat giliran Nabi di rumah Aisyah. Maka istri-istri Nabi mengutus Fatimah binti Ar-Rasul. Itu Fatimah, wahai Fatimah, tolong kamu sampaikan kepada bapakmu, ya, agar orang-orang itu adil kalau memberi pemberian. Jangan ketika hanya giliran Nabi di rumah Aisyah. Datang Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi alaihi salatu wasalam, menyampaikan pesan dari istri si Nabi. Maka Nabi menegur Fatimah. Menegur Fatimah yang intinya bahwa, wahai Fatimah, cintailah Aisyah ini. Pulang Fatimah tidak membawa hasil apapun. Sebagian istri Nabi mengatakan, wahai Fatimah, kamu enggak mendapatkan hasil apapun, pulang. Kembali lagi kamu menghadap pada Nabi. Kata Fatimah, tidak. Saya tidak akan lagi datang membicarakan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu mereka mengutus istri Nabi yang lainnya, mengutus istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin istri Nabi yang secara sisi kecantikan itu selevel dengan Aisyah. Wanita Quraisyah datang, apa namanya, Zainab binti Jahsyin, ketika itu Nabi dengan Aisyah sedang di rumahnya di kamar, datang melabrak ya Aisyah, berbicara panjang lebar. Semuanya apa namanya, pembicaraan sifatnya kesemburuan lah. Pembicaraan sifatnya kesemburuan. Aisyah sebagai wanita yang cerdas, beliau tidak mau menjawab ya, omongan dari Zainab bin Jahsy ini sampai minta izin pada Rasul. Setelah banyak Zainab bin Jahsy ngomel-ngomel, kemudian Aisyah semacam ada isyarat dari Nabi, jawab. Jadi jawablah oleh Aisyah sampai Zainab bin Jahsy tidak bisa bicara. Kemudian Rasul mengatakan, innaha ibnatus Siddiq. Ya. Sungguhnya Aisyah ini putrinya Siddiq. Bahasa kasarnya, Aisyah kok dilawan. Ya kan? Aisyah kok dilawan. Innaha ibnatu Siddiq. Ya. Ini juga sebutan atau panggilan yang indah tentunya dari seorang suami kepada istrinya dengan mengatakan ibnatu Siddiq, putrinya Siddiq. Taib. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala sa'iri ta'am. Muttafaqun alaih. Keutamaan Aisyah di atas para wanita seperti keutamaan sarid di atas seluruh makanan. Sarid adalah makanan terbuat dari daging dan gandum yang lembut, yang mudah dicerna dan manfaat. Terkumpul padanya unsur hewani dan nabati. Sarid ini makanan yang lezat, yang terbuat dari ya gandum dan apa? Ya, gandum dan daging, ya. Tidak seperti marak. Kalau marak ini kan daging berkuah. Tapi tidak ada apa? Tidak ada tepungnya kan? Atau tepung yang diadon tapi tidak ada dagingnya. Ini juga bukan sarid. Sarid gabungan antara ya, daging ada tepungnya yang diadon, kemudian ada semacam kuahnya. Ini makanan yang mudah ditelan, enak dan manfaat. Permisalan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan sarid di atas seluruh makanan. Makanan sarid, makanan yang lezat, yang mudah dicerna dan banyak manfaatnya. Diserupakan Aisyah dengan makanan tadi dari sisi manfaat dari Aisyah luar biasa. Betapa riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Aisyah tentang syariat ini banyak sekali. Ya umat banyak sekali mengambil manfaat dari riwayat, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sebagaimana disebut dalam hadis, qala Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, inna Jibril yuqri'uki assalam. Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu ya Aisyah. Nitip salam. Bayangkan Jibril saja nitip salam kepada Nabi untuk Aisyah. Faqalat wa alaihi salam wa rahmatullah. Maka Aisyah mengatakan, waalaikumsalam warahmatullah. Ini baru sekelumit dari keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling disinta. Lagi-lagi ketika kalimat paling disinta bukan berarti yang lainnya tidak disintai. Lagi-lagi ketika dikatakan paling disinta bukan berarti Nabi tidak adil, Nabi adil. Namun permasalahan cinta itu permasalahan hati. Sudah seperti yang sudah saya sebutkan, contoh yang mudah saja. Seorang punya 4 anak, dia adil kepada mereka semuanya. Tapi dari 4 anak ini bisa jadi ada 1 dari anak yang paling disintai oleh apa? Orang tuanya kan? Walaupun secara perlakuan orang tuanya tetap adil, tidak membeda-bedakan. Tapi dalam hati ada dari mereka yang paling berkesan, paling disintai. Ya, ada. Pada suatu hari Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Ketika menanyakan ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hatinya takut. Dan disebutkan ayat tadi tentang orang yang melakukan satu perbuatan kemudian mereka takut kepada Allah. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud seorang itu ya mencuri, dia berzina kemudian takut dengan adab Allah? Kata Rasulullah, ya bnata Siddiq, tidak wahai putrinya Siddiq. Coba perhatikan panggilan yang lembut, panggilan yang apa, romantis. La ya bnata Siddiq, tidak wahai putrinya Siddiq. Sesungguhnya dia adalah orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang sedekah, tapi dia khawatir jika Allah tidak menerima amalannya. Maksud dari ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, itu orang-orang yang melakukan amal sholih, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, namun mereka khawatir jika amalan-amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salaf umat ini, generasi awal umat ini, mereka menggabungkan antara semangat dalam beramal dan rasa takut yang mendalam. Namun orang belakangan kayak kita-kita ini tidak ada kesemangatan dalam beramal, namun cita-citanya apa? Tinggi, seolah-olah sudah ada jaminan. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di antara sifat ahlul jannah, di antara sifat orang yang nanti akan masuk dalam surga, Allah sebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya, artinya mereka melewati malam yang indah dengan ibadah. Saat umumnya manusia terlelap dalam mimpi dan tidurnya, melewati malam-malam yang indah dengan ibadah. Namun di waktu sahur, di akhir malam, mereka beristighfar. Mereka melewati malam-malamnya dengan ibadah, namun di akhir malam mereka istighfar. Meminta ampun kepada Allah, khawatir kalau amalan tidak diterima. Mohon ampun kepada Allah bahwa mereka belum bisa melaksanakan ketaatan seperti yang diinginkan oleh Allah. Seperti ini di antara sifat al-jannah. Mereka menggabungkan antara semangat dalam beramal, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menjadi istri Nabi alaihi salatu wasalam. Waktu itu tergolong umur Aisyah masih sangat belia, menikah di bulan Syawal. Rasul menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dan adalah orang-orang jahiliyah di masa lalu, mereka menganggap jelek kalau seorang menikah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di negeri kita sebaliknya, antara Idul Fitri dan Idul Adha banyak orang pernikahan. Nanti di bulan tertentu ada pernikahan. Bulan Haram misalnya, sebagian orang anggap bahwa ini bulan yang tidak baik. Sebenarnya sama saja dengan keyakinan jahiliyah kalau seperti itu. Hanya beda bulan saja. Padahal tidak ada bulan becik, tidak ada bulan baik, tidak ada bulan buruk, tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk. Yang menentukan baik adalah Allah, yang menentukan buruk adalah Allah. Coba lihat mereka-mereka yang katanya ketika menikah memilih hari yang baik, bulan yang baik, tahun yang baik, buktinya perceraian juga terjadi, percekcokan juga enggak dihindarkan. Enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya sama sekali. Jadi, Rasul menikah dengan Aisyah, atau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dan ini semacam ingin memberantas keyakinan apa? jahiliyah yang waktu itu di antara keyakinan jahiliyah tidak baik kalau seorang menikah ya antara Syawal dengan Dzul Hijjah. Aisyah waktu itu tergolong masih muda ketika menikah dengan ya Nabi. Dan bahkan waktu itu Aisyah masih ya biasa bermain golek ya, anak-anakan golek ya kan. Itu kain yang di apa? Dibentuk seperti apa? Seperti apa bayi. Bukan seperti boneka seperti umumnya sekarang yang bentuknya persis seperti apa? Manusia, bukan boneka ya itu. Boneka yang di apa buat oleh Aisyah ibarat ya kain yang dibuat bulatan, dibuat seperti anak-anakan ya kan? Itu. Dan tidak bentuknya bukan persis seperti boneka di zaman sekarang yang ya terbuat dari atom dan semisalnya, bukan kayak itu. Ini sudah menikah dengan Nabi masih bermain apa? Boneka-boneka. Berarti masih apa? Muda kan? Masih apa? Muda. Dan yang ajaib waktu itu Aisyah membuat ya dari kain ya semacam kuda-kudaan yang ada sayapnya. Ketika Nabi ya melihat Nabi tertawa, masa ada kuda punya apa? Sayap, ya kan? Ada kuda punya sayap. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab menyebutkan ucapan Aisyah, kata Aisyah, kuntu al'abu bil banat fayaji'u sahibi fayam qami'na min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku biasa bermain dengan boneka-bonekaan. Maka teman-teman saya, teman-teman perempuan dia datang. Ya. Ketika Rasulullah datang mereka diam. Ya. Rasulullah datang mereka diam. Rasul keluar ya biar mereka bebas bermain. Maka fa idkhulna alayya, maka para teman-teman perempuan saya masuk pada saya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka ya, menyuruh mereka untuk datang pada saya untuk ikut bermain bersama saya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan keluasan kepada istrinya untuk rehat, untuk apa namanya? Ya. Berkumpul dengan rekan-rekannya. Ya. Itu Aisyah masih kecil. Bermain bonekaan dengan teman-temannya. Dan faedah wanita atau seorang anak perempuan dia apa bermain boneka-bonekaan. Tapi ingat bukan boneka-bonekaan seperti umumnya sekarang. Ya, yang membentuk sekali, bukan. Di antara faedahnya untuk latihan nanti kalau dia punya anak, ya kan? Gimana cara bopongnya? Seperti itu. Di antara faedahnya wallahu a'lam. Aisyah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan layaknya orang yang baik bukan berarti tidak ada orang yang hasad. Setiap nikmat pasti ada orang yang tidak suka. Setiap nikmat mesti ada orang yang tidak suka. Tidak terkecuali. Aisyah dengan sederet kemuliaan yang beliau sandang. Aisyah dengan setumpuk kemuliaan yang beliau miliki. Tentu ada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak suka. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Ini hal yang wajar. Seperti itulah dunia. Seperti itulah dunia. Kadang membuat kita tertawa. Terkadang membuat kita menangis. Dan yang sering kita amati. Mungkin Antun juga mengamati. Coba amati saja. Kadang anak-anak di rumah ketika canda apa tawa. Itu enggak lama, biasanya mereka akan menangis. Biasa seperti itu. Anda apa, enggak akan lama, mereka akan menangis. Sudah kita amati, dan memang seperti itu, dahulu salah mengatakan. Ma muli'at baitun habratan, illa muli'at abratan. Tiada satu rumah yang dipenuhi dengan tawa dan canda, kecuali nanti akan dipenuhi dengan tangisan ratapan. Sepertilah dunia, ibarat roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Namun orang yang baik memiliki dua senjata yang selalu dia bawa. Senjata syukur dan senjata apa? Sabar. Dengan syukur, seorang tidak akan melampaui. Ketika dia mendapat nikmat, dengan sabar seorang akan bisa mengekang dirinya dari berkeluh kesah. Aisyah radhiallahu anha dulu keluar bersama Nabi alaihi wasallam dengan para sahabat dalam satu perjalanan. Dalam satu perjalanan, waktu itu Aisyah ingin turun buang hajat. Setelah itu naik di atas kedupnya. Setelah beliau megang bagian lehernya, loh kok kalungnya hilang. Turun lagi beliau dari kedup, ya. Dan waktu itu sebagian sahabat tertahan. Ini waktu itu Aisyah ada hajat, kemudian ya rombongan tertahan di tempat yang tidak ada air, padahal waktu sholat sudah hadir. Di tempat yang tidak ada air, padahal waktu sholat sudah datang. Abu Bakar marah kepada Aisyah, gara-gara kamu kita tertahan di sini, nggak ada air ini. Tidak ada air, sementara waktu sholat sudah hadir. Mau apa? Maka Allah SWT menurunkan ayat tentang ya tayamum. Tentang syariat tayamum. Ya, subhanallah, barokah bahkan dengan peristiwa ini. Malabah. Barokah yang tadinya mereka enggak ngerti apa yang harus dilakukan kalau ingin sholat. Ya, sementara tidak ada air. Maka Allah menurunkan ayat tentang tayamum. Yang itu bentuk peringanan dari Allah. Tidak ada air, cukup dengan tayamum. Tepukan dua telapak tangan kamu di atas tanah yang bersih, menusapkan pada wajah dan kedua telapak tangan, selesai. Ini sebagai pengganti dari wudu. Jadi waktu itu Rasul dengan Aisyah dengan para sahabat dalam sebagian perjalanan, mereka tertahan di tempat yang tidak ada air padanya karena menunggu Aisyah. Waktu itu Aisyah sedang mencari kalung yang hilang. Waktu itu beliau turun buang hajat, ketika pulang ke sekedupnya ternyata setelah beliau megang bagian sininya ya enggak ada kalungnya, kemudian turun lagi. Rombongan tentu tertahan, untuk mencari itu kan enggak mudah, mencari kalung itu enggak secepat yang dibayangkan. Waktu sholat sudah datang, sementara tidak ada air. Abu Bakar marah kepada anaknya, Aisyah anaknya Abu Bakar. Gara-gara kamu, kita ini tertahan di tempat yang tidak ada air. Waktu sholat sudah hadir. Gimana kita ini? Kemudian Allah menurunkan ayat tentang syariat tayamum. Di balik dari kesulitan ada kemudahan. Yakin sudah, di balik daripada apa? Kesulitan datang kemudahan. Demikian pula keluarga Nabi alaihi wasallam pernah digoyah, digoncang oleh isu miring yang ditebarkan oleh orang-orang munafik. Dan selalunya orang-orang munafik duri dalam daging, menyelinap di barisan kaum muslimin namun membuat onar dan membuat nafas ini sesak, dada menjadi sesak. Seperti itu orang-orang munafik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Masuk di barisan muslimin, namun membuat apa namanya, gosip dan isu yang membuat ya kaum muslimin mereka jadi sesak dadanya. Jadi Aisyah waktu itu dengan rombongan, dengan Nabi dan para sahabat, ketika Aisyah turun mencari kalungnya, para sahabat mengira kalau Aisyah sudah masuk ke sekedupnya. Rombongan pun jalan. Jalan, ternyata Aisyah sedang mencari kalungnya. Setelah dia lihat rombongan itu sudah jauh sekali. Sebagai seorang wanita enggak mungkin mengejar rombongan yang sudah apa? Jauh seperti itu. Maka Aisyah ya semacam pasrah. Duduk di situ. Duduk di tempat itu sudah terlalu jauh, enggak mungkin dia mengejar rombongan karena dia seorang wanita. Maka waktu itu ada sahabat Safwan bin Mu'attal yang memang ditugasi untuk ya di belakang siapa tahu ada barang atau orang yang tertinggal atau apa yang butuh untuk di ya disampaikan. Melihat di situ ada Aisyah. Dia tahu itu Aisyah karena dia tahu sebelum turun ayat hijab. Sebelum turun ayat tentang hijab. Safwan bin Mu'attal kemudian tanpa ada pembicaraan, beliau mendudukkan kendaraannya agar Aisyah naik di atas kendaraannya. Kemudian Safwan bin Mu'attal menuntun kendaraan ini tanpa ada pembicaraan di perjalanan. Rombongan sudah sampai di Madinah, kemudian Aisyah menyusul. Sesampainya di Madinah, gosip begitu derasnya. Yang gosip ini artinya ingin menggoyah keluarga Nabi alaihi wasallam. Di mana ya, dalang daripada gosip ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pantolan munafikin yang ada di Madinah dan grupnya. Mereka mengatakan bahwa Aisyah berbuat selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Dan qadarullah waktu itu Aisyah pulang sakit. Gak ngerti isu apapun. Ternyata isu di luar sudah santer sekali bahwa Aisyah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Ya. Sampai kemudian Aisyah gak ngerti apapun, sakit beberapa hari. Sampai ya ada orang ya cerita ya bahwa di luar pembicaraan telah hangat bahwa kamu telah selingkuh dengan Safwan. Aisyah sebagai seorang wanita yang salihah yang tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan, menangis sampai habis, sampai kering air matanya. Nabi pun ketika datang kepada Aisyah hanya mengatakan ing kunti al-mamti bidam bin fatubi. Ing kunti al-mamti bidam bin fatubi. Kalau memang engkau melakukan dosa wahai Aisyah, tobatlah kamu. Aisyah pun menangis. Tak pernah ya tahu apa-apa. Kok ternyata di luar isunya seperti itu. Dan ini barakallahu fikum. Ya meskipun jelek, tapi ini adalah kebaikan bagi Aisyah. Bahwa ketika orang yang baik difitnah, maka ini pahala ya bagi mereka yang bagi yang difitnah dan akan menjadikan orang fitnah ya menghadiahkan pahala amalannya kepada orang yang difitnah. Aisyah pun yakin akan turun ayat turun ayat yang membebaskan Aisyah dari itu dan tersebut. Ternyata betul. Setelah sekian hari dan isu terus makin panas, bahkan sebagian sahabat terprovokasi. Ada 3 sahabat terprovokasi dengan fitnah ini. Yang pertama adalah Hasan bin Thabit. Yang kedua adalah Mistah. Yang ketiga adalah Hamnah binti Jashin. Sedangkan lainnya semua adalah munafik yang memang mereka menebarkan fitnah. Setelah turun ayat yang menjelaskan tentang terbebas Aisyah dari apa yang dituduhkan, maka ditegakkan hukuman cambuk 80 cambukan untuk 3 sahabat ini. Mistah, ini masih familinya Aisyah. Yang biasa disantuni Abu Bakar, tega-teganya nuduh familinya berbuat yang tidak baik. Sampai Abu Bakar pun bersumpah tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah. Ya. Waktu itu ya namanya orang ya kan, emosi ya kan. Tidak akan lagi beri santunan. tiga-tiganya fitnah. Mister masih famili Abu Bakar, famili Aisyah. Dan disantuni, ya, kehidupannya dicukupi Abu Bakar. Tapi ketika ada fitnah, kok ikut terbawa oleh fitnah tersebut. Hasan bin Thabit ini salah seorang penyair Rasulullah. Murid cambuk. 80 kali cambuk. Kemudian Hamna binti Jashin adalah iparnya Rasulullah. Saudarinya Zainab binti Jashin. Zainab binti Jashin istri Rasul. Ini Hamna binti Jashin berarti iparnya Rasulullah. Cambuk. Tadi mereka tiga sahabat ini bertobat dengan tobat dan nasuhah. Dan mereka memperbaiki dirinya dan mereka menyesal dengan sesal-sesalnya. Maka Allah pun ampuni mereka, tiga sahabat ini. Adapun orang-orang munafik gak disambuk. Karena gak ada manfaatnya mereka disambuk. Karena arti dari hukuman itu agar orang itu jera. Mereka orang-orang munafik gak ada jeraannya. Gak ada kapoknya. Gak ada apa? Kapoknya. Jadi dari kisah ini barakallahu fikum, ternyata orang munafik sampai tingkatan ingin menggoyah, ingin menggoyang ya keharmonisan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan menebarkan isu dan opini ya yang miring seputar Aisyah ya. Kemudian ya isu ini pun menjadi bola liar di tengah masyarakat Madinah ya, karena biasanya orang-orang yang terpandang itu ya, orang-orang terpandang itu menjadi sorotan semua pihak. Ya. Sedikit saja ada sesuatu celah untuk kemudian dijadikan berita, kemudian di apa? Diviralkan. Di apa? Diviralkan. Seperti itu. Beda dengan orang misalnya tinggal di dalaman yang enggak ada orang, ya kemudian apa aja mungkin siapa yang memberitakan. Ya. Ini tokoh yang terkenal, ya. Figur publik yang terkenal, sehingga ada pihak-pihak yang ingin ya menggoyah. Demikianlah Aisyah, ternyata kehidupan rumah tangganya tidak lepas dari gosip dari alul batil yang ingin menggoyah keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, beliau sangat romantis. Seperti itu yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Karena orang yang terbaik adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Istri-istri Nabi betul-betul merasa bahwa mereka seorang istri yang mendapatkan perhatian kasih sayang. Mendapatkan perhatian yang penuh dan kasih sayang. Tidak pernah istri-istri Nabi mendapatkan dari Nabi sesuatu yang kemudian mereka ya. Kemudian mereka merasa ya, didzalimi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Aisyah pernah bercerita bahwa pernah Nabi alaihi salatu wasalam mengajak balapan lari dengan Aisyah. Kata Aisyah, "Sabaqani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhu ma syaa'a." Hatta idza rahaqani lahmu sabaqani fasabaqani. Faqala ya Aisyah hadhihi bidilka. Rasulullah alaihi wasallam mengajak balapan lari dengan saya. Maka saya pun bisa mengalahkan beliau. Nah, pada suatu saat saya sudah mulai gemuk. Kemudian beliau mengajak balapan lari, maka saya kalah. Maka Rasul mengatakan, hadihi bidilkah. Kemenangan ini untuk membayar kekalahan apa yang dulu. Kehidupan yang rehat, tidak sepaneng. Ya, bahwa para wanita pun merasa dihargai. Para istri pun merasa dihormati dan dihargai. Adalah Nabi alaihi wasallam kalau di rumah, beliau ya membantu keluarganya, ya, membantu keluarganya. Kalau waktu sholat sudah datang, beliau keluar ya untuk sholat. Betapa tersanjungnya seorang istri di saat suaminya ikut, ya ikut serta dalam meringankan bebannya. Betapa tersandungnya seorang istri ketika misalnya dia sedang sibuk masak, kemudian anaknya nangis kemudian suaminya membawanya, menenangkannya. Betapa tersandungnya seorang istri di saat dia misalnya mencuci pakaian, kemudian suaminya ikut bantu bilasnya, ikut bantu menjemurnya. Tersanjung itu. Seperti kehidupan ya, di tengah-tengah rumah tangga. Ar-Rasul alaihi salam contoh yang terbaik dalam hidup rumah tangga. Ketika pada suatu malam Nabi sedang itikaf di masjid, datang Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai istri Nabi alaihi salatu wasalam ingin ketemu dengan Nabi, maka Nabi pun ngobrol dengan istrinya Safiyyah dan pada saat itikaf ngobrol. Kemudian ketika sudah puas ngobrol, kemudian ketika Safiyyah ingin pulang, Nabi mengantarnya. Diantarnya Safiyyah, baru bisa itikaf. Diantarnya Safiyyah sampai di luar rumahnya. Tentunya seperti ini seorang wanita merasa terayomi. Merasa mendapatkan ya perhatian besar dari suaminya. Aisyah pun pernah bercerita bahwa Nabi alaihi wasallam pernah mandi bersama dengannya. Mandi bersama dengan Aisyah dalam satu pada satu bejana wadah air, masing-masingnya menciduk. Ketika keduanya sedang mandi. Mandi di satu kamar mandi bareng-bareng ya. Suami istri enggak apa-apa. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bagus kalau suami istri mandi bersama. Ya kan? Nabi sendiri melakukannya. Ya. Ungkapan cinta itu tidak hanya harus di atas ranjang, di berbagai tempat. Ya kan? Mandi bersama, airnya satu wadah, kemudian masing-masing menciduk, kata Aisyah, tolong sisa untuk saya, tolong sisakan air untuk saya. Di sini ada faedah kata sunnah ulama, bolehnya suami istri saling melihat aurat satu dengan selainnya. Bolehnya suami istri melihat aurat satu dengan selainnya. Dan bahkan sudah mengatakan bagusnya seorang suami istri yang mandi bersama. Kemudian Aisyah pun pernah mengisahkan bagaimana Nabi alaihi wasallam di rumahnya. Pada suatu malam Nabi salat di rumah Aisyah. Rumah beliau sempit. Gelap. Aisyah tidur terlentang di hadapan Nabi alaihi wasallam yang sedang tahajud. Kalau Nabi ingin sujud, Nabi menyingkirkan kakinya Aisyah agar Nabi bisa sujud. Kata Aisyah, wal buyutu yauma idzin laisa biha masabih. Rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya. Coba perhatikan kamar yang sempit gelap. Tapi Nabi berdiri salat malam. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadukan nasibnya di hadapan Allah jalla wa'ala. Lah kita yang kamarnya mungkin luas, terang. Tempat wudhu ada di dalam rumah. Pernahkah kita memakmurkan rumah kita dengan ibadah? Sudahkah kita memberikan pada rumah kita hak dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Aisyah ketika menyebutkan hadis tadi, beliau ingin menyangkal tentang adanya anggapan bahwa sholat seorang itu batal kalau dilewati oleh wanita. Dan hadis tentang ini benar kuat bahwa sholat seorang itu batal kalau dilewati oleh wanita. Aisyah mengatakan, loh, dulu saya ketika dengan Nabi, saya tiduran di hadapan Nabi, beliau sholat. Bagaimana dikatakan batal? Dulu saya pun tiduran di hadapan Nabi. Namun ulama mengatakan beda sekali antara tiduran dengan lewat. Aisyah tiduran kan bukan lewat. Sementara hadis mengatakan lewat. Jadi tidak sama, kalau tiduran memang tidak batal. Tapi kalau lewat, batal. Kemudian pada hadis Aisyah yang menyebutkan salat malam ya di rumah Aisyah. Dan Nabi menyingkirkan kaki Aisyah ketika akan sujud. Di situ ada faedah bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Akhirnya Aisyah. Karena dia mengatakan, oh mungkin Nabi ketika menyentuh itu menyentuh kaos kakinya Aisyah atau kainnya Aisyah. Kita katakan mungkin-mungkin semuanya serba mungkin. Dan umumnya orang kalau di rumahnya tidak seperti kalau di luar mengenai kaos kaki kan. Jelas Nabi memikirkan kaki Aisyah. Dan hukumnya, hukum asalnya kaki itu ada kaos kakinya atau tidak? Hukum asalnya kaki itu ada kaos kakinya atau tidak? Tidak kan? Ya sudah. Ya, ketika Nabi memikirkan kaki Aisyah, aslinya yang namanya kaki, ya kaki. Berarti menyentuh wanita tidak batalkan wudu. Kalau dia mengatakan bagaimana dengan ayat, Aula mastumun nisa. Atau kalian menyentuh wanita. Al-Imam Syafi'i memang dari ayat ini berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Namun pendapat yang kuat tidak batal wudu. Ibnu Abbas sebagai juru tafsir dari kalangan sahabat yang masyhur mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah al-jima'u, hubungan badan. Jadi hubungan suami istri batal wudu. Jadi ya, kalimat menyentuh di sini bukan menyentuh ya dengan tangan, tidak, tapi maksudnya hubungan suami istri. Karena di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau mencium salah sebagian dari istri beliau, kemudian beliau berangkat salat dan tidak berwudu. Beliau mencium sebagian istrinya, kemudian beliau berangkat salat dan tidak berwudu. Mencium kan lebih dari sekedar menyentuh kan? Sendirinya berwudu. Tapi lagi-lagi sebagian orang kata itu kan Nabi menciumnya di balik sadar istrinya. Kita katakan loh, kalau kamu gitu atau enggak? Ya, kalau kamu nyium istri kamu kayak gitu atau enggak? Enggak kan? Ya sudah. Kamu dari mana penafsiran bahwa ya Nabi ketika sholat malam ya menyingkirkan kayak Aisyah, kakinya Aisyah pakai kaos kaki. Ketika Nabi mencium istrinya ketika akan sholat, beliau mencium di balik sadarnya, dari mana? Ini penafsiran dari kamu, ya. Ini ya perkiraan saja dari kamu. Nabi alaihi salam seperti tadi sudah kita sebutkan, kehidupannya romantis di tengah-tengah keluarga. Mana? Aisyah menceritakan momen-momen yang sulit dilupa dalam sejarah. Di saat ketika harus pernikahan dengan Aisyah, di mana Nabi memberikan air minum pada Aisyah. Kemudian Nabi minum di tempat yang Aisyah minum padanya. Nabi minum di tempat yang Aisyah minum padanya. Pernah beliau makan dengan Aisyah. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil 'adma fa ta'arraquhu summa ya'khudhu fa yudhiruhu hatta yad'a fahu 'ala mawdi'i fami." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku tulang yang ada daging sedikit-sedikit. Ya, tulang tapi masih apa? Ada sisa dagingnya. Tulang yang ada sisa dagingnya dimasak. Ya, kemudian saya pun, kata Aisyah, ketika diberi oleh Rasul, saya pun ya makan dengan apa? Ya, namanya tulang yang ada dagingnya kan ya pelan-pelan kan, dagingnya sedikit. Kemudian Nabi mengambil tulang yang ada daging tadi, kemudian Nabi meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut saya pada tulang tersebut. Apa maksudnya? Ini pembahasan orang tua ini. Jadi Rasul memberi Aisyah tulang yang masih ada sisa dagingnya. Maka Aisyah pun meletakkan, ya mungkin agak alot atau gimana kan, meletakkan mulutnya di tulang tersebut, ya, cari-cari yang mungkin masih ada dagingnya. Maka Nabi pun mengambil tulang tadi dan meletakkan muridnya persis di tempat ya saya meletakkan muridnya, kata. Ya, kata Aisyah. Ini salah satu bentuk ya romantisnya keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi jangan sampai ya keluar rumah tangga itu sepaneng tegang, selalunya apa namanya cekcok. Jangan. Jadikan di rumah tangga itu yang rileks, rumah tangga yang senang, ya yang rehat, ya saling menghargai, saling menghormati, saling cinta. Jangan kemudian isunya cekcok, isunya saling apa namanya, ya saling tidak percaya. Bisa Anda bayangkan seorang istri disuruh oleh suaminya untuk buatkan kopi misalnya, dikatakan sudah kamu buat sendiri, itu kan ada gulanya, ada apanya. La haula wala quwata illa billah. Atau seorang istri sudah repot sekali, dia sudah masak, anaknya nangis, ya kan? Kemudian istri minta tolong apa namanya? Anaknya di apa namanya? Di diamkan. Suaminya malah asik mainan HP. Gini romantis? Gini seorang wanita merasa dihargai? Jangan seperti itu. Kehidupan rumah tangga itu mengambil tidak sedikit dari umur kita. Banyak dari umur kita, kita habiskan bisa sepertiga dari umur kita di tengah keluarga. Sehingga jangan sampai yang kurang lebih sepertiga dari umur kita ya dengan keluarga, ya kita habiskan ya dengan tidak bahagia. Emang-emang. Ya. Sehingga ikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Aisyah radhiyallahu anha terkenal sebagai wanita yang dermawan. Wanita yang banyak sedekahnya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, innali jarain fa ila ayyihima uhdi?" Qala, "Ila aqrabihima min kibaban." Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Kepada siapa saya memberi pemberian ini? Mungkin pemberiannya tidak banyak, tidak mencukupi dua tetangga, hanya mencukupi satu tetangga. Saya punya dua tetangga dan saya ingin memberi pemberian, tapi hanya cukup satu tetangga. Kepada tetangga mana yang saya berikan ya Rasulullah? Rasul mengatakan, kamu beri kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan kamu. Ingin sedekah saja meminta arahan. Ingin beramal saleh pun meminta bimbingan. Asli sebagian orang ingin melakukan sesuatu, ya seenaknya sendiri, nanti kalau ada apa baru tanya pada syekh, pada ustaz. Keliru seperti itu. Ya. Berilmu sebelum beramal, terbimbing sebelum kita melakukan apa? Sesuatu. Kalau dia mengatakan kenapa diberikan kepada yang pintunya lebih dekat, jawabannya. Karena orang yang pintunya lebih dekat dengan kita, itu dia yang paling lebih ngerti apa yang kita bawa masuk dan apa yang kita bawa keluar dari makanan, dari barang-barang. Kita bawa masuk misalnya sekarung durian. Ya, tetangga lihat kan, sekarung durian. Siapa tahu ada satu ya buah yang akan diberikan kan. Walaupun dia enggak minta, tapi sebagai sebuah apa namanya etika di masyarakat ya. Ini masalahnya pintunya paling dekat dengan kamu. Kalau yang jauh ya urusan lain. Berilah mereka. Ya. Ila aqrabihima minki. Baba. Aisyah terkenal dalam sejarah sebagai orang yang sangat dermawan. Dua putri Abu Bakar. Tadi Abu Bakar tadi sedikit saya sempat menyinggung bahwa mistah famili Aisyah dan beliau Bakar sempat memfitnah Aisyah atau terbawa ya dengan gosipnya orang munafik, dan Abu Bakar waktu itu berjanji untuk tidak akan memberikan santunan lagi, namun Allah Taala menurunkan ayat yang menegur. Dan Abu Bakar pun setelah itu tetap memberikan santunan kepada mistah. Setelah dia mistah sudah ditegakkan hukuman dan dia sudah bertobat dan apa namanya baik taubatnya, maka Abu Bakar pun kembali memberikan apa? Santunan. Dua putri Abu Bakar, yaitu Aisyah dan Asma, kedua-duanya orang yang dermawan. Cuma beda caranya. Kalau Asma binti Abi Bakrin, beliau ini punya kelebihan sesuatu langsung disedekahkan. Punya kelebihan disedekahkan. Kalau Aisyah tidak. Aisyah kumpulkan dulu. Kumpulkan saya banyak, baru disedekahkan. Sama kan artinya? Sama. Ini Aisyah. Datang seorang wanita pengemis membawa kedua anaknya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah tidak ada di rumah, tidak ada makan kecuali hanya 3 kurma. Lihat sederhananya keluarga Nabi alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan berikan kepada mereka sesuatu yang apa? Lebih dari itu. Teman mereka adalah teladan. Mereka adalah uswah. Dalam keadaan Aisyah sendiri butuh, dalam keadaan memang adanya hanya 3 buah kurma, namun datang pengemis dengan membawa anaknya, dan ngemis di zaman itu memang karena tidak ada apa-apa. Betul-betul ngemis bukan untuk memakai, untuk menggazal perut. Sekarang kan lain kan, orang ngemis untuk memperkaya diri. Datang peminta-minta ke rumah. Saya tanya, meminta makanan atau uang? Minta uang saja. Berarti kan memang apa? Ya bukan karena lapar kan, mau dikasih makanan gak mau. Mintanya apa? Uang. Ini enggak, betul-betul lapar. 3 buah kurma yang padahal itu yang ada di rumah Aisyah diberikan pada pengemis tadi. Sama pengemis tadi ya, langsung diberikan masing-masing pada anaknya. 1 anak dikasih 1. Dengan cepatnya anak tadi membuka, kemudian makan, saking laparnya mereka. Dan ibunya, ya, dia membelah korma untuk dia makan, ternyata anaknya melihat. Tega ibunya, dikasihkan kepada kedua anaknya, dia enggak makan. Aisyah kagum melihat seperti ini. Al-Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan di bab Al-Walidatu Rahimat. Babun Al-Walidatu Rahimat. Bab bahwa para ibu itu penyayang. Para ibu itu penyayang. Rela lapar demi anaknya. Rela enggak makan asalkan anaknya kenyang. Ini orang tua. Sehingga sangat besar dosa dan kesalahan di saat ya seorang anak durhaka kepada mereka. Imam Bukhari bagus sekali ketika menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad ya, di bab babun al-walidatu rahimah. Bab para ibu itu penyayang. Kemudian masyarul ahibah rahimakumullah, Aisyah tadi sebagai seorang yang sangat dermawan. Pernah Ummu Darrah berkata, aku membawa 1000 atau 100 ribu kepada Aisyah. So, 1000 kalau dinar gak tahu berapa ratus juta. Kalau dirham pun gak tahu berapa puluh juta. Banyak sekali. Saya berikan kepada Aisyah, kata Ummu Darrah, fafarraqaha, kemudian setelah diterima oleh Aisyah, diberikannya uang itu kepada orang lain. Wa hiya yauma idzin shaimah, dan waktu itu Aisyah sedang puasa. Diberikannya kepada orang. Menunjukkan bahwa dia seorang dermawan. Saya suka memberi. Dan bahkan Aisyah memberi tanah Kablingan yang sengaja dia simpan nanti untuk mengubur dia kalau dia mati. Jadi di sisi kuburan Rasulullah, di sisi kuburan Abu Bakar, itu masih ada tanah. Rasul itu kan suaminya Aisyah, Abu Bakar bapaknya Aisyah. Ada tanah sedikit milik Aisyah, yang itu sudah digadang-gadang nanti, kalau Aisyah meninggal, berwasiat tulung dikubur di situ. Orang kan senang kalau dikubur di sisi ayah dan suaminya kan. Ya seorang wanita kan senang kalau dikubur di sisi ayahnya dan sisi suaminya. Wah subhanallah, ketika Umar bin Khattab di akhir-akhir hayatnya dan kondisi kritis. Karena ditusuk oleh seorang majusi, ususnya keluar, terburai, darah mengalir, mengucur. Dan kondisi seperti itu, Umar mengatakan, belum datang pada Ummul Mukminin Aisyah. Katakan dari Umar, jangan katakan dari Ummul Mukminin. Bagaimana tanah yang di dekat kuburan Abu Bakar kalau untuk ngubur dia kalau dia mati. Datang utusan ya, kepada Aisyah. Menyampaikan pesan dari Khalifah Umar. Kata Aisyah, tanah tadi sudah saya gadang-gadang, nantinya kalau saya mati, saya berpesan untuk dikubur di situ. Namun, tanah itu saya ikhlaskan, saya berikan kepada Amirul Mukminin Umar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Menunjukkan kedermawanan yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang seperti inilah yang namanya senantiasa harum. Orang-orang kayak ginilah yang ya senantiasa disebut dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Mereka memiliki jasa, mereka memiliki kebaikan yang dengannya dijadikan panutan oleh umat. Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak suka kalau orang-orang memujinya. Dan memang orang yang baik tidak suka terhadap pujian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ada orang memujinya, Abu Bakar mengatakan, Allahumma ghfirli lima yaqulun wa ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ketika ada orang memuji Abu Bakar mengatakan, ya Allah, ampunilah aku dari apa yang mereka katakan dari pujian kepadaku, dan berilah aku yang lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Aisyah tidak suka dengan pujian. Apakah artinya seorang dipuji oleh makhluk kalau sang khalik yang ada di atas kemudian benci? Namun keriduan Allah lah itu yang dicari. Meskipun manusia tidak suka, karena ridha Allah, keriduan Allah SWT. Ketika Allah ridha pada seorang hamba, maka Allah akan gerakkan hati makhluk untuk mencintai ya orang tersebut. Ketika Aisyah sakit, pingsan, sakit, datang Ibnu Abbas meminta izin kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, jangan. Saya khawatir kalau dia datang, kemudian dia muji-muji saya. Kata yang hadir waktu itu, ini anak paman Rasulullah, Ibnu Abbas, dan tokoh kaum muslimin, masa mau masuk ya kemudian gak boleh. Kata Aisyah, silahkan ya Ibnu Abbas untuk masuk. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Aisyah, kaifa tajidinak, bagaimana kondisimu wahai ibu, wahai Aisyah? Berkata Aisyah, bi khairin in taqaitu, saya baik kalau saya bertakwa. Jawabannya bagus sekali. Ya khairin in taqaitu, ya, kalau saya bertakwa, saya ini orang yang baik. Kalau, ya kan. Kata Ibn Abbas, fa'anti bi khairin insyaAllah. Engkau ya Aisyah belum ini, engkau di atas kebaikan. Engkau adalah istri Ar-Rasul. Tidaklah Ar-Rasul menikah dengan seorang gadis selain engkau. Dan turun ayat dari langit menyebutkan kesucian engkau, wahai Aisyah belum ini. Pergilah Ibn Abbas. Ketika datang Ibn Zubair, yang itu keponakan Aisyah, masuk, Aisyah mengatakan, ja'a Ibn Abbas wa asna alayya wa dittu an kuntu nasyan mansiya. Tadi baru datang Ibn Abbas dan dia memuji-muji saya. Sungguh kalau saya ini menjadi barang yang dilupakan. Seperti orang, seperti tanah salih. Dia takut terhadap pujian. Dia takut kepada Allah SWT. Tidak mengandalkan kepada pujian manusia, yang diandalkan adalah amalannya. Apatah pujian orang. Tidak bisa memajukan kita dan tidak bisa memundurkan kita. Yang memajukan kita dan memundurkan kita adalah amal kita. Ar-Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man batta'a bi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang amalannya menjadikan dia lamban, maka nasabnya tidak menjadikan dia ya cepat masuk dalam surga. Aisyah menyebutkan detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di mana Aisyah, di mana Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Di saat Nabi sakit keras dan Nabi meminta izin untuk dirawat di rumah Aisyah. Detik-detik akhir sebelum wafatnya Rasul, waktu itu Rasul tubuhnya atau kepalanya menyandar di dadanya Aisyah. Datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Di tangannya ada siwak yang basah. Nabi memandangi siwak tadi seolah-olah Nabi ingin bersiwak. Aisyah sebagai wanita yang cerdas, wanita yang tanggap dan mudah, ya, membatasi situasi, mengatakan, ya Rasulullah, beri bersiwak, kau ingin bersiwak? Kata Nabi, na'am, mengangguk, itu sakit. Maka siwak yang ada di tangannya Abdurrahman, ya, saudarinya Aisyah diambil. Sama Aisyah dibersihkan, ya, yang sudah kotor diputus, kemudian kulitnya dikelupas, kemudian diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini momen-momen akhir yang sangat ya terkesan dan tidak pernah dilupa oleh Aisyah. Detik-detik akhir menjelang wafatnya Nabi. Fastanna istinanan. Maka Nabi bersiwak dengan siwak yang bagus sekali. Belum pernah, kata Aisyah, saya melihat Nabi bersiwak seperti itu. Kemudian tidaklah lama beliau mengangkat tangannya. Kemudian beliau mengatakan firrafiqil a'la. Bila lebih memilih untuk bertemu dengan kawan-kawan yang ada di atas sana dari orang-orang soleh yang sudah mendahului meninggal. Kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal. Meninggal di pangkuan Aisyah. Meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah seorang yang takut pada Allah. Aisyah apabila membaca ayat waqarna fi buyutikunna, dan kalian wahai para wanita hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Aisyah kalau baca ayat ini belum menangis sampai air matanya membasahi kerudungnya. Menangis sampai membasahi kerudungnya. Seperti ini orang yang baik. Padanya ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah memberi kunyah Ummu Abdillah. Meskipun Aisyah tidak punya anak, namun beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Di sini ada faedah bolehnya seorang memberi kunyah meskipun dia belum punya anak. Bolehnya seorang memiliki kunyah, nama panggilan, Ummu Fulan, Abu Fulan. Dan ini bukan dikatakan dusta. Karena ini termasuk dari adabus salaf, adab-adabnya salaf. Dan ini jauh lebih bagus daripada seorang misalnya Mr. Fulan, Mrs. Fulana. Tentu ini adab-adab luar, adabun ini, ya, Ummu Fulan. Ya, ini adab-adab Islam, adab-adabnya salaf. Dan Aisyah dijuluki dengan Al-Humairah karena kulit beliau itu putih sedikit kemerahan, menunjukkan bahwa beliau wanita yang apa? Ya, berparas yang cantik. Pujian kepada Aisyah datang dari berbagai pihak. Meskipun tentunya di sana ada pihak yang Allah matikan hatinya. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Dia mengatakan bahwa Aisyah adalah kafir. Bahkan na'udzubillah orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Al-Baqarah yang ada dalam surat Al-Baqarah itu yang dimaksud Aisyah. Al-Baqarah kan sapi betina. Ya. Jadi mereka menafsirkan ayat innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kata mereka, yang maksudnya sapi Aisyah. Na'udzubillah. Bal konteks dari ayat tadi kan mengenai kisah ya pembunuhan yang terjadi di zaman Nabi Musa yang kemudian antar kampung saling tuduh-menuduh, hampir terjadi peperangan. Kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, yang kemudian setelah disembelih, dipukulkan kepada si mayit tadi, menggunakan hidup, kemudian memberitahu siapa yang bunuhnya. Ketika peristiwa tadi, Aisyah belum lahir, belum, ayahnya belum apa-apa, belum lahir. Lalu bagaimana kalau dikatakan, innallaha ya'murukum antadbahu baqarah, yang dimaksud adalah Aisyah. Waliyahudzubillah. Bagi orang-orang Syiah Rafidhah, Abu Bakar dan Umar, Aisyah dan Hafsah adalah berhala-berhala Quraisy. Ya, orang-orang Syiah bukan kaum muslimin, sehingga mereka tidak berhak berbicara tentang Islam. Ibn Hazm mengatakan, Ar-Rafidhah tu laisu bi muslimin. Orang-orang Rafidhah bukan kaum muslimin. Mau dikatakan muslim bagaimana orang yang mengatakan Jibril salah alamat. Harusnya wahyu turun kepada Ali, kok kepada Muhammad. Bagaimana dikatakan muslim orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini belum sempurna. Bagaimana dikatakan muslim orang-orang yang mengatakan bahwa imam-imam mereka mengerti yang gaib dan punya kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para nabi sekalipun dan oleh para malaikat sekalipun. Jadi kebencian mereka pada Aisyah gak ngefek. Ya, gak ngaruh. Ketika Allah SWT telah mencintai para sahabat Nabi, maka pihak-pihak manapun yang benci dengan mereka tidak akan berpengaruh. Berkata Masruk, laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil faraid. Sungguh aku melihat para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senior-senior, mereka bertanya kepada Aisyah tentang ya al-faraid, tentang ilmu waris. Para sahabat senior, bayangkan, bertanya kepada Aisyah. Ini bukan orang sembarangan. Orang yang ilmunya mendalam. Yang bertanya bukan tabi'in, yang bertanya bukan hanya sahabat biasa, pembesar sahabat. Senior-senior sahabat pun bertanya pada Aisyah tentang permasalahan agama. Ini menunjukkan mendalamnya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Atha, kanat Aisyah afqahun nas wa ahsanun nasi ra'yan fil 'amah. Adalah Aisyah wanita yang paling, atau manusia yang paling faqih, paling mendalam ilmunya. Orang yang paling bagus, ya, pendapatnya di tengah-tengah umumnya manusia. Qala Zuhri, berkata Zuhri, lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdal. Berkata Imam Zuhri, seandainya ilmunya Aisyah digabungkan, kemudian dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, tentunya ilmunya Aisyah akan lebih utama. Ini diantara pujian para ulama kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah seorang wanita yang tamassuk bisunnah, senantiasa memegang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan mengingkari mereka-mereka yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Pada satu hari, Mu'adah al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, ada apa? Ada apa? Atau kenapa wanita yang haid tidak mengqadha salat, tapi mengqadha puasa? Aisyah mengatakan, aharuriyah anti? Aharuriyah anti? Apakah kamu termasuk kelompok haruriyah? Kelompok pemahaman khawarij? Mana orang-orang khawarij, mereka mewajibkan wanita haid untuk mengqadha salatnya. Mungkin dalam benak mereka, puasa rukun Islam, salat rukun Islam. Kalau wanita haid tidak puasa, tapi nanti ketika haid tidak puasa, tapi nanti mengqadha, salat pun sama, harus diqadha. Ini kan akal-akalan atau hukum, ya menghukumi dengan akal, kan seperti itu. Kata Aisyah, kana yusibuna dhalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salat. Yang namanya haid itu sudah menimpa kami di zaman Nabi. Bukan baru-baru saja, di zaman Nabi sudah ada dan sebelumnya pun iya. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Aisyah meninggal pada tahun 57 Hijriah pada umur 63 tahun dan sekian bulan, dan imam salat jenazah waktu itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lah yang mengimami salat jenazah Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya masih banyak lagi ya tentang sisi kehidupan Aisyah yang patut dijadikan teladan. Sekiranya sekelumit yang sudah kita sampaikan memberikan gambaran ya bahwa Aisyah wanita pilihan, wanita salihah, pas menjadi atau pantas menjadi istri Nabi alaihi wasallam, orang yang baik jodoh bagi orang yang baik, dan orang yang jelek jodoh bagi orang yang jelek. Ketika Nabi adalah orang yang baik, maka Allah pilihkan bagi Nabi pasangan hidup yang baik pula. Baik, kita lanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas tergolong dari sahabat Nabi yang muda. Ketika Nabi Haji Wada, kurang lebih 4 bulan sebelum Nabi meninggal, Ibnu Abbas saja baru mendekati umur baligh. Baru mendekati umur baligh. Ketika Nabi meninggal, kurang lebih umur Ibnu Abbas baru 15 tahun. Berkata Imam Adz-Dzahabi mengenai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah wa faqihul asri wa imamut tafsir ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas adalah orang alimnya umat ini, orang alim di zamannya, dan imam ahli tafsir. Dia adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 syahran. Beliau bersahabat dengan Nabi hanya kurang lebih 30 bulan saja. 30 bulan berarti berapa? 2 tahun setengah. Ya. Karena beliau datang ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Sebenarnya beliau sudah masuk Islam dengan ibunya, tapi beliau termasuk golongan anak-anak yang lemah, dan ibunya tergolong wanita yang lemah, gak bisa hijrah ke Madinah. Yang ada udzur, ada pemaafan dari syariat. Ya kan, hijrah itu tentu perjalanan yang panjang, yang gak mudah. Sementara Ibnu Abbas itu masih anak-anak, ibunya pun wanita yang lemah, yang gak bisa kemudian hijrah begitu saja. Ya, sehingga ketika mereka tidak hijrah, itu ada pemaafan. Ibnu Abbas berpindah ke Madinah dengan kedua orang tuanya, ya, pada tahun penaklukan kota Mekah. Sebenarnya Ibnu Abbas sudah masuk Islam sebelum itu. Hanya saja dia dan ibunya tergolong orang-orang lemah yang tidak bisa berhijrah. Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kebaikan untuk Ibnu Abbas. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, qala Ibnu Abbas, masahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil hikmah. Nabi mengusap kepalaku dan mendoakan aku ya untuk diberi hikmah. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam begitu sayangnya kepada Ibn Abbas, kepada sahabat Nabi, kepada sahabat beliau. Kepala Ibn Abbas namanya diusap, kemudian didoakan ya kebaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi mendoakan seperti ini: Allahumma alimhul hikmah wa ta'wilal kitab. Ya Allah, ajarilah dia hikmah dan tafsir Al-Quran. Sebutan berat yang lain: Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas ini ilmu tafsir dan fahamkan dia tentang agama. Doa Nabi terkabul. Dan Ibnu Abbas menjadi sahabat yang mendalam ilmunya. Namun bukan hanya bermodalkan doa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ibnu Abbas sendiri sebagai sosok sahabat yang gemar dan giat dalam menimba ilmu. Bahkan beliau mendatangi rumah-rumah para sahabat yang menimba ilmu dari mereka. Ibnu Abbas adalah orang yang paling alim tentang Al-Quran. Dan ini dipuji oleh senior-seniornya sahabat. Kata Ibn Mas'ud, maksud seniornya sahabat, Ibn Mas'ud mengatakan, ni'ma turjumanil Quran Ibn Abbas. Atau Ibn Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibn Abbas. Berkata Umar bin Khattab, wa a'lamun nas bima anzalallahu ala Muhammadin. Ibn Abbas adalah orang yang paling alim dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Umar bin Khattab, beliau mengambil orang-orang dekatnya, orang-orang yang alim tentang Al-Quran, baik mereka itu orang sepuh atau anak-anak muda. Yang penting mereka adalah alim tentang Al-Quran, mendalam tentang agama, maka mereka diundang untuk dekat dengan Umar. Umar sering meminta saran dari mereka. Mereka dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah, dimintai sarannya. Di antara yang waktu itu ya dijadikan orang dekat Umar adalah Ibnu Abbas. Masih muda belia, masih belasan tahun. Sehingga orang-orang muhajirin iri dan sedikit ya emosi kepada atau sedikit enggak senang dengan ya perlakuan seperti itu. Kami ini punya anak-anak yang sebaya dengan Ibnu Abbas. Kenapa anak-anak kami juga tidak di ya undang untuk dimintai apa pertimbangan? Kenapa Ibnu Abbas ya didekatkan kepada Umar? Umar paham. Selentingan-selentingan seperti ini direspon oleh Umar. Dan Umar ingin menunjukkan Ibnu Abbas bukan sembarang orang. Ingin menunjukkan Ibnu Abbas meskipun muda tapi dia tua ilmunya. Ya, muda umurnya tapi tua ilmunya. Tidak sembarang. Diundanglah orang-orang muhajirin tadi. Diundang pula Ibnu Abbas. Umar ingin mengetes mereka dan ingin menunjukkan Ibn Abbas ini bukan orang sembarang. Kata Umar, ya, saya akan perlihatkan kepada kalian hari ini dari Ibn Abbas sesuatu yang kalian akan tahu keutamaannya. Umar pun bertanya kepada mereka tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksud dari ayat surat ini? Kata mereka bahwa surat ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa nanti kalau kota Mekah telah ditaklukkan, kemudian manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam, maka disuruh banyak bertasbih, bertahmid dan istighfar. Tidak salah sih, benar. Tapi Umar ingin penafsiran lebih mendalam. Kalau tadi kan berita gembira, ya kan? Berita gembira. Kata Ibn Abbas, kata Umar, wahai Ibn Abbas, apa menurut Anda? Kata Ibn Abbas, surat ini adalah berita lelayu. Enggak berita layu. Berita tentang apa? Kesedihan. Mereka mengatakan berita apa? Gembira, kalau ini malah sebaliknya. Ibn Abbas, ini justru berita apa namanya? Lelayu. Pemberitahuan dari Allah bahwa umur Nabi, ajarnya Nabi sudah dekat. Jauh enggak? Beda enggak? Beda kan? Kalau tadi ini berita gembira, kalau ini enggak. Ibn Abbas katakan, ini justru pemberitahuan dari Allah bahwa umur Nabi sudah dekat. Karena kalau kota Mekah sebagai pusat komando kaum musyrikin telah ditaklukkan dan manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam, tugas Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai mau kemana? Menghadap Allah. Kan gitu. Kalau sudah selesai ya tinggal menghadap Allah. Mendalamnya Ibn Abbas dalam menafsirkan. Ya. Maka Umar pun mengatakan, ya, aku juga tidak, ya, memahami seperti, kecuali seperti yang kau pahami oleh Ibn Abbas. Luar biasa. Ya. Sehingga orang-orang muhajirin setelah itu gak protes lagi. Ternyata ini anak muda, tetapi apa? Ilmunya tua. Ya. Sampai-sampai dikatakan, hanya saja riwayatnya tidak sahih, Umar mengatakan kepada tentang Ibn Abbas, innahu fatan kahul, inna lahu lisanan sa'ul wa qalban aqul. Innahu fatan kahul. Ibnu Abbas ini seorang pemuda tapi tua. Dia ini punya lisan yang sering bertanya dan punya hati yang mau berpikir. Dengan inilah Ibnu Abbas ilmunya banyak. Enggak ngerti tanya kepada para sahabat. Enggak ngerti tanya kepada sahabat. Ilmunya banyak Ibnu Abbas itu. Bukan enggak ngerti diam saja. Kapan kalau kebodohan dipelihara? Kapan orang akan pintar atau seperti itu? Gak ngerti tanya. Dan ulama mengatakan di antara pintu dari ilmu adalah su'alu ahlil ilmi. Bertanya kepada orang alim. Makanya Allah SWT mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Bertanya. Inilah kunci dari apa namanya seorang mendapatkan ilmu. Ibn Abbas seorang yang semangat dalam menimba ilmu. Jadi Ibn Abbas ilmunya banyak itu bukan semata-mata karena didoakan oleh Nabi, namun juga dengan izin Allah, Ibn Abbas juga seorang yang rajin dan giat dalam menimba ilmu. Pernah pada satu hari Ibn Abbas ngajak seorang dari Ansor untuk menimba ilmu. Maka orang Ansor tadi mengatakan, wahai Ibn Abbas, untuk apa kamu menimba ilmu dari para apa untuk rajin menimba ilmu? Para sahabat masih banyak, apa kira orang butuh pada kita? Ya kan? Para sahabat masih banyak yang hidup, ya. Mereka enggak akan mungkin butuh pada kita. Mereka akan tanya kepada para sahabat yang masih hidup. Kata Ibn Abbas, tinggal orang tadi. Terus rajin menimba ilmu. Sampai kepada ketika suatu saat para sahabat sudah meninggal, Ibn Abbas tumbuh dewasa, Ibn Abbas duduk di majelis, di sekitarnya orang yang banyak, orang yang dulu dari orang sahabat tadi, diajak menimba ilmu kemudian menolak, dia baru nyesel. Benar ini Ibn Abbas. Dulu saya diajak menimba ilmu. Alasan saya, untuk apa kita rajin menimba ilmu? Sahabat masih banyak. Sekarang para sahabat sudah pada meninggal. Ya, giliran Ibn Abbas sekarang tampil. Menyesal di akhir. Ya, menyesal di akhir. Ibn Abbas, beliau semangat dalam menimba ilmu. Sampai beliau mendatangi rumah-rumah sahabat. Namun beliau pun mengerti etika, mengerti adab. Beliau kadang mendatangi rumah sahabat di waktu siang ketika mereka istirahat, Ibn Abbas tidak ngetuk pintunya. Di depan rumahnya, debu berhamburan, ya, mengenai tubuhnya, wajahnya, tetap di situ Ibn Abbas. Tidak mengetuk pintunya sampai sahabat dari keluar khawatir mengganggu kenyamanan apa? Sahabat yang sedang istirahat. Ketika sebagian sahabat buka pintunya, ternyata di depan Ibn Abbas kaget. Kenapa kamu tadi tidak nyuruh orang biar aku datang pada kamu? Atau kenapa kamu tadi tidak mengetuk pintu kok sampai seperti itu? Kata apa seperti ini yang harus saya lakukan terhadap orang yang alim? Adab, etika terhadap orang alim ini yang menjadikan ilmu barokah. Ya. Semangat dalam limbah ilmu, tapi diiringi dengan adab dan akhlak al-karimah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "In kuntu la as'alu anil amril wahid salasina min ashabin nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh aku terkadang menanyakan satu perkara, saya tanyakan kepada 30 sahabat." Bukan seperti sebagian orang ingin benturkan pendapat ini, tidak, tapi ya jawaban mereka kan sama, sehingga Ibn Abbas semakin yakin. Sekian banyak sahabatnya saatnya kok jawabannya sama. Nah, semakin apa? Yakin dan kuat. Jadi bukan maksudnya menanyakan satu masalah kepada 30 orang untuk membentur-benturkan, tidak. Menunjukkan bahwa beliau orang semangat dalam menimba ilmu. Ya. Ini yang mungkin enggak ada di tengah-tengah kita. Kalau dibilang mungkin makan mereka full gizi, lah kita lebih dari itu. Ini kalau dibilang mereka itu fasilitas mudah, ya mudah seperti apa? Kita lebih dari mereka di sisi fasilitas. Ya. Hanya saja kita tidak ada greget, hanya saja kita ya tidak memiliki semangat seperti mereka. Ya. Ini saja sebenarnya. Makanya dibedakan antara ketidakmampuan dan kemalasan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Apa bedanya tidak mampu dan malas? Bedanya, tidak mampu itu seorang punya kemauan tapi apa daya, tangan tak sampai. Kemauan besar tapi ya biaya tidak cukup, tenaga tidak apa namanya punya. Ini namanya ketidakmampuan. Adapun kemalasan, kemampuan ada tapi tidak ada kemauan. Mampu tapi tidak mau. Paham ya? Mampu. Waktu ada, dana ada, ya, tapi tidak mau, tidak ada kemauan. Itu namanya malas. Nabi berlindung kepada Allah dari ini dan dari ini. Ibn Abbas termasuk seorang sahabat yang sangat semangat untuk mengenali ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam dia menginap di rumah bibinya, Maimunah bintil Harits al-Hilaliyah. Dan bibi Ibn Abbas ini termasuk istri Nabi. Dia sengaja menginap di rumah bibinya ingin tahu seperti apa ibadah Nabi di malam hari di rumah bibinya. Ibn Abbas bermalam dan pura-pura tiduran. Ketika pura-pura tiduran, kemudian Nabi mengatakan, "Ana malhulayim." Apa sih anak ini sudah tidur? Kemudian Nabi bangun untuk sholat malam. Sholat malam. Setelah itu kemudian Ibn Abbas bangun dan sholat di pinggir ya, ya, kirinya Nabi. Di sebelah mana? Di sebelah kanan ya. Yang benar kanan kiri? Hah? Di sini awalnya di sebelah kanan dulu. Ya, di sebelah ya. Kalau sholat satu orang, ya, umum kan di sebelah apa? Kanan kan? Ah, baik. Jadi awalnya Ibn Abbas di sebelah kirinya Nabi. Di sebelah kirinya Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memegang kepalanya kemudian memutarnya dan meletakkannya di sebelah kanan. Ini di antara faedah yang Ibn Abbas timba bahwa ya, Nabi di malam hari sholat malam, Nabi sunnahnya kalau makmum satu orang itu berdirinya di sebelah kanan pas. Dan bahwa gerakan-gerakan tadi orang bergerak ya dari belakang ya, ini tidak membatalkan sholat. Jadi makmum kalau satu orang, kalau itu laki-laki, di sebelah kanannya imam. Seandainya terjadi bagaimana? Di sebelah kiri sampai selesai. Sah atau tidak? Jawabannya sah. namun menyelisihi sunnah. Kalau dia mengatakan, dari mana dikatakan sah? Jawabannya, karena Rasul tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi salatnya. Tinggal melanjutkan bukti bahwa tadi di sebelah kirinya sudah dianggap apa? Sah. Hari kata tidak sah, disuruh mengulangi dari awal. Berkata Masruq, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas qultu ajmalun nas fa idza nadaqa qultu afsahun nas fa idza tahaddatsa qultu a'lamun nas. Berkata Masruq, saya kalau melihat Ibnu Abbas, saya batin, saya ngomong dalam hati saya, ini orang yang paling gantengnya orang. Kalau saya mendengar Ibnu Abbas berbicara, saya berbicara dalam hati saya, ini orang yang paling fasih. Ya. Kalau saya mendengar Ibnu Abbas berbicara, saya pun mengatakan dalam hati, Ibnu Abbas orang yang paling alimnya manusia. Berkata Mujahid, kana Ibnu Abbas yusammal bahr likasrati ilmihi. Ada Ibnu Abbas dikatakan dikatakan sebagai lautan. Karena beliau ini banyak ilmunya. Lautan apa? Ilmu. Seperti itu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun tentang ibadahnya Ibnu Abbas, Ibnu Abi Mulaikah menuturkan, sahibtu Ibnu Abbas min Makkah ila al-Madinah. Fakana yusalli raka'atain. Fa idza nazala qama shatra al-lail. Wa yuraddilu al-Qur'ana harfan harfan. Wa yukthiru fi dhalika min an-nashit wan-nahib. Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, aku menemani Ibnu Abbas dari Mekah ke Madinah. Dan adalah beliau salatnya 2 rakaat. Musafir itu salatnya berapa? 2 rakaat. Kalau beliau turun, singgah di suatu tempat, nah Madinah-Mekah itu kurang lebih 450 kilo. Di zaman itu mungkin ditempuh sekian hari. Ya. Kalau beliau singgah, ya kemudian beliau berdiri, ya, separuh malam salat tahajud dan membaca Al-Qur'an dalam keadaan safar, bayangkan. Tetap salat malam, tetap baca Al-Qur'an harfan harfan, huruf per huruf, jelas terang. Dan beliau sering ya menangis. Membaca Al-Qur'an dengan menangis. Betul-betul meresapi, menghayati apa yang dibaca. Bukan seperti sebagian orang, ya. Mendengar qori mengatakan fi nari jahannam khalidin. Allahu akbar, masyaallah. Artinya apa? Ya. Hah? Menceritakan tentang azab api neraka yang kekal dan abadi. Ya. Orang-orang pada masyaallah, tabarakallah. Yang ngerti maksudnya. Mereka hanya ya mengomentari tentang apa? Indahnya bahasa tapi enggak ngerti apa yang dibaca. Fi nari jahannam masa Masya Allah, Barakallah. Apa yang seperti ini? Adalah Nabi kalau melewati ayat tentang azab, Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari azab. Berkata Abu Juwairiyah, ra'aitu izara Ibn Abbas ila nisfi saqihi aw fawqa dhalik wa 'alaihi qatifah rumiyah wa huwa yusalli. Aku melihat kain bawah Ibnu Abbas sampai setengah betisnya atau di atas dari itu, dan beliau memakai qatifah semacam jaket ruminya dalam keadaan beliau sholat. Ya, orang yang baik akan terlihat dari kehidupannya dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat sebagai simbol kedekatan seorang hamba dengan Allah merupakan amalan yang dijadikan barometer. Kalau salah seorang baik, maka akan baik seluruh amalannya. Kalau salah seorang jelek, maka akan jelek pula seluruh amalannya. Beliau wafat pada tahun 67 atau 68 Hijriah dalam umur 71 tahun. Ada peristiwa yang menakjubkan dan semoga ini termasuk keramat wali, disaksikan oleh manusia di hari pemakaman jenazah Ibn Abbas, dituturkan oleh Bujair Ibn Abi Ubaid. Mat Ibn Abbas di Taif. Falamma kharaju bi na'shihi ja'a tayrun 'azimun abyad min qibali wajhin hatta khalat afana summa lam yarawhu fakanu yarawna annahu 'ilmuhu. Lihat sebuah peristiwa yang ajaib muncul ketika Ibnu Abbas meninggal. Kata Bujair bin Abi Ubaid, Ibnu Abbas meninggal di Taif. Tatkala mereka membawa keranda jenazahnya diangkat ke kuburan, tiba-tiba datang burung besar putih masuk ke dalam keranda jenazah tadi. Masuk ke kafannya. Kemudian saya itu enggak ketahuan di mana lagi, enggak keluar. Saya dikubur enggak ada. Burung yang putih besar masuk ke keranda jenazahnya, masuk ke kafannya. Setelah itu mereka tidak melihat lagi burung tersebut. Maka manusia mereka mentafsirkan, ya, memprediksikan bahwa itu adalah ilmunya. Ilmunya Ibnu Abbas. Sebuah keajaiban disaksikan oleh manusia di hari kematian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas seorang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Datang seorang meminta nasihat kepada Ibnu Abbas. Ausini, tolong beri saya pesan atau ujangan atau nasihat. Apa kata Ibnu Abbas? Usika bitaqwallah. Ittabi' wa la tabtadi'. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ikutilah jalan Nabi. Dan jangan kamu membuat hal-hal baru dalam agama. Nasihat yang luar biasa. Nasihat agar seorang bertakwa kepada Allah. Nasihat agar seorang senantiasa mengikut jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pernah satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan tentang tata cara haji Nabi. Itu haji tamattu. Haji tamattu itu paling utamanya haji. Di mana seorang berangkat umroh di bulan haji, selesai dari umroh tetap di tanah suci, nunggu puncak musim haji, kemudian niatkan haji. Jadi satu perjalanan, dua ibadah, ya umroh, ya haji. Ini paling utamanya haji. Ketimbang orang datang ke sana hanya haji saja. Ya kan? Haji ifrad. Ternyata ada sebagian sahabat berpendapat, jangan haji tamattu. Jangan membarengkan umroh dan haji di satu perjalanan, nanti Mekah akan sepi dari orang. Kalau haji-haji saja, enggak usah dengan umroh. Ini pendapat Umar. Alasannya, ya, khawatir nanti kalau satu perjalanan, ya umroh, ya haji, di bulan, di tahun yang sama, khawatir Mekah kan kosong. Enggak ada orang yang, ya, mengunjungi Ka'bah. Namun sunnah Nabi telah jelas. Bahwa Nabi alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang haji bersama beliau, yang tidak membawa al-haju, untuk mengganti hajinya dengan haji tamattu. Berangkat di bulan haji untuk melakukan umroh, kemudian selesai umroh menunggu di sana, kemudian meniatkan haji di tahun yang sama. Ini paling utamanya. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan seperti itu, ditentang oleh Urwah Ibnu Zubair. Urwah mengatakan, lakin Abu Bakrin wa Umar yaqulani kada wa kada. Tapi Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar punya pendapat demikian-demikian. Beda dengan yang kamu sampaikan. Marah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, akhsya antanzila hijarah minas sama. Antanzila alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun batu dari langit menimpa kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah. Fataquluna qala Abu Bakr bin Umar. Aku sampaikan kepada kalian sabda dari Nabi, kemudian kalian menentangnya dengan pendapat Abu Bakr bin Umar. Kalau ini Ibnu Abbas mengkhawatirkan bagi orang yang menentang sabda Nabi dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, khawatir akan turun batu dari langit. Lalu kayak apa bagi orang yang menyelisih ya sabda Nabi dengan pendapat-pendapat manusia yang lainnya? Hati-hati. Ibnu Abbas tegas terhadap orang yang seperti itu. Ketika disebutkan sabda Nabi, tidak ada kecuali sami'na wa ta'ana. Tidak ada kecuali sami'na wa ta'ana. Di zaman Ali bin Abi Thalib banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Ibnu Abbas tampil memberikan pencerahan. Sebagai seorang yang diberi oleh Allah ilmunya luas, tentu ilmu ini bisa membawa pencerahan. Sekitar 6.000 orang yang dulu masuk pada pasukan Adi membelot. Kemudian mereka membuat kamp tersendiri di suatu tempat. Kemudian mereka melakukan ya pemberontakan kepada Ali. Melakukan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah kaum Haruriyah. Kelompok Khawarij. 6.000 orang bukan sedikit. Kok bisanya mereka membelot yang tadinya masuk pada tentara Ali? Maka Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali. Tolong izinkan saya akan datangi mereka sendiri. Kata Ali, jangan. Saya mengkhawatirkan nyawa kamu. Ibnu Abbas, tidak. Izinkan saya untuk datang pada mereka. Beliau pun pakai baju. Bagus. Beliau mendatangi mereka sendiri. 6.000 orang Khawarij bayangkan didatangi. Sendiri oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, saya datang dari sisi para sahabat Muhajirin Ansar. Ya, dan tidak ada dari kalian satu pun dari Muhajirin Ansar. Tidak ada satu pun dari kalian dari para sahabat. Saya ingin berbicara dengan kalian. Maka sebagian orang mau dekat, sebagian orang nyingkir. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, apa yang kalian kritikkan pada Ali? Kenapa kalian membela seperti ini? Kata mereka, ada tiga perkara. Kata Ibnu Abbas, apa? Ali ya menjadikan orang sebagai hakim. Kalau hukum itu milik Allah, bukan milik manusia. Kata Ibnu Abbas, ya, hukum milik Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ya mengatakan tentang orang yang melakukan pelanggaran ketika haji atau umrah, ketika melanggar di saat ihram, berburu binatang buruan. Orang yang berburu binatang buruan di saat ihram, maka dia terkenai hukuman untuk menyembelih binatang ternak. Apakah kambing atau sapi atau unta. Untuk menentukan binatang ternak apa yang disembelih, dua orang adil yang akan menghukumi. Tergantung yang diburu ketika ihram itu, apakah kelinci, apakah kijang liar, apakah sapi liar, tergantung. Ya, beda-beda nanti hukumannya. Dalam masalah, ya, darah kelinci yang ditangkap, atau kelinci yang ditangkap oleh orang yang ihram, ya, untuk menentukan kira-kira ya hukumannya menyembelih binatang apa, itu saja membutuhkan dua orang. Lain untuk darahnya kaum muslimin. Jadi waktu itu Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As untuk melakukan perundingan. Sudahkah kalian paham? Sudah. Kemudian kata mereka, kenapa waktu pasukan Ali dengan pasukan Aisyah terjadi peperangan, ya kemudian kenapa Aisyah tidak dijadikan tawanan? Kenapa harta-harta mereka tidak dirampas. Kalau memang mereka ya kafir, kenapa mereka tidak dijadikan tawanan? Ya. Kalau mereka itu muslim, kenapa diperangi? Jadi kisahnya gini, Aisyah dengan rombongan datang ke Kufah untuk mendamaikan. Karena terjadi ya sedikit permasalahan di tengah-tengah muslimin, ya. Aisyah dengan Tolha, Zubair dan para sahabat banyak, ya. Kemudian disambut oleh Ali. Waktu itu juru bicara Ali adalah Amr bin Yasir. Kemudian terjadilah perundingan kesepakatan. Ya, bahwa mereka ingin mendamaikan kaum muslimin. Namun subhanallah, Ali fitnah tidak senang dengan hal seperti ini. Ketika pada malam hari, Ali fitnah mereka masuk ke dua belah barisan. Ya. Kemudian mereka saling lempar-lemparan batu. Maka dari pihak tentara Ali menganggap bahwa dari pihak Aisyah berkhianat. Dari pihaknya Aisyah menganggap bahwa pasukan Ali berkhianat. Padahal, ya, Ali fitnahlah yang mereka masuk kedua kepada dua belah pasukan, kemudian mereka saling lempar-lemparan di malam hari, kemudian terjadilah perselisihan, terjadilah peperangan. Berakhir peperangan dengan disembelihnya atau jatuhnya unta Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah pun ya diantarkan oleh Abdurrahman, ya, pulang, kemudian diberi bekal oleh Ali. Pada peristiwa ini orang Khawarij, ya, mereka mengatakan, loh, perang dengan orang masa enggak ditawan. Hadirin Abbas, loh, Aisyah itu ummul mukminin. Apa orang mau menawan ibunya sendiri? Ya, mau menawan ibunya sendiri. Dan permasalahannya pun terjadi, ya, karena mereka nih juru fitnah yang masuk ke dua belah pasukan saling lempar-lemparan, bukan mereka-mereka ini yang awalnya berselisih, bukan. Gambar ringkasnya seperti itu. Kemudian ketiga, Pak Ali bin Abi Thalib waktu itu mencopot gelar sebagai Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin, kata orang-orang Khawarij. Al Ali ketika mencopot gelar seperti itu untuk mendamaikan saja. Ya. Dia Amirul Mukminin meskipun sebagian orang tidak mengakui, tapi dia tetap Amirul Mukminin, ya kan? Ibnu Abbas mengatakan dulu ketika perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib sekretaris Rasulullah yang menulis butir-butir perjanjian antara pihak muslimin dengan pihak kafirin. Waktu itu sahabat Ali disuruh oleh Rasul untuk menulis, tulislah min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah, dari Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Draftnya, draft ya, perjanjiannya awalnya seperti itu. Ketika draft ini dibaca oleh pihak delegasi musyrikin, kata mereka, hapus kalimat Rasulullah dari Muhammad bin Abdullah. Kalau kami ngakui kamu utusan Allah, kami gak akan merangi kamu ya Muhammad. Buang ini kalimat Rasulullah. Kata Rasul pada Ali, hapus kalimat Rasulullah. Tulis dari Muhammad bin Abdullah. Meskipun mereka tidak mengakui saya sebagai Rasulullah, saya tetap apa? Rasulullah. Rasul saja menghapus nama itu, ya, untuk kesepakatan ini. Nah, ini Ali bin Abi Thalib untuk kemaslahatan muslimin, dia rela untuk mengatakan saya Ali, tidak harus selalu ditampilkan Amirul, ya, gelar sebagai Amirul Mukminin. Maka sebagian orang Khawarij pun tersadarkan. Ini menunjukkan Ibnu Abbas itu punya keberanian luar biasa dan ilmu yang mendalam dan bisa membantah syubhat alul batil. Sendiri dia datang ke markas mereka yang jumlahnya 6.000 orang dan bisa mematahkan hujah ya mereka dan bisa menyadarkan. Ini luar biasa. Sementara Ali sebelumnya mengkhawatirkan keselamatan nyawanya karena memang ya ibaratnya orang masuk ke kandang macan, ya kan. Nah, di zaman Ali muncul para ekstremis. Di antara ekstremis ini adalah orang-orang yang mereka sampai menuhankan Ali. Ali melihat gejala yang buruk seperti ini, beliau pun memanggil kumbar atau kombar. Tangkap mereka, bakar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka yang ya sampai menuhankan Ali. Ali Sami menyebutkan dalam syairnya, inni lamma ra'aitul amra amran munkaron ajastu nari wa da'autu kambara. Ketika saya melihat perkara sudah sangat mungkar, saya pun nyalakan api dan saya pun panggil kombar, pengawal Ali, untuk membakar mereka-mereka orang yang hulu pada Ali. Dan anehnya ketika dibakar, mereka semakin yakin bahwa Ali itu Tuhan. Ya. Karena mereka katakan tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Na'udzubillah. Dibakar hangus oleh Ali mereka. Ibnu Abbas waktu itu tidak ada. Ibnu Abbas, kalau seandainya saya ada waktu itu, tidak akan saya bakar, kata Ibnu Abbas. Nah, tidak boleh ya membunuh dengan membakar. Akan saya bunuh mereka. Karena apa? Nabi mengatakan, man badala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad, bunuhlah. Mereka orang yang murtad. Bukan dengan cara dibakar. Namun ya sudah terjadi. Ini menunjukkan Ibnu Abbas sangat mendalam. Apa? Ilmunya. Sangat mendalam ilmunya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah Ibnu Abbas, anak paman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau hadisnya 1660 hadis. 1660 hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kehidupannya serat dengan ilmu. Hidupnya pun dekat dengan orang-orang alim. Ibnu Abbas terbiasa berdiskusi dengan manusia untuk menetapkan al-haq dengan dalil-dalil yang beliau ketahui dari Al-Kitab As-Sunnah. Seorang yang dulunya pemuda, namun di saat itu sudah dekat dengan orang-orang besar karena ilmunya. Ini menunjukkan bahwa ilmu, sultanul ilmi, kekuasaan yang diraih dengan ilmu jauh lebih besar daripada kekuasaan yang didapat dengan ya jalur politis. Banyak dari ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa kekuasaan ilmu ya ini kekuasaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel mengangkat seorang raja di tengah-tengah mereka untuk ya memimpin perang melawan musuhnya, seorang yang bernama Talut. Talut seorang yang diberi oleh Allah dua keistimewaan. Bastatan fil ilmi wal jismi. Memiliki ilmu yang luas dan tubuh yang kuat. Dengan ilmu yang luas dengan tubuh yang kuat, bisa memimpin pasukannya untuk melawan ya pasukan Jalut. Pada peristiwa Ain Jalut, Allah sebutkan surat Al-Baqarah untuk menunjukkan bahwa ilmulah yang mengangkat derajat Talut di tengah-tengah kaumnya, padahal dia bukan orang yang kaya di tengah mereka. Allah angkat karena dia memiliki keluasan dari sisi ilmu dan tubuh yang kekar. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa insyaallah biografi singkat dari sahabat Ibnu Umar, insyaallah nanti malam dan nanti sore untuk ummahat, insyaallah juga tentang biografi seorang wanita sahabiah yang sangat dekat dengan Nabi dan punya jasa besar dalam Islam, insyaallah akan kita sampaikan pada waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.